Najib Al-Qadir, Rahimahullah, di dalam risalah 3 usul hakikatnya. Dia mengatakan, wahada dinuhu, inilah agama beliau. La khaira illa dalal ummata alaih. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah menunjukkan umat kepadanya. Wala syarra illa hadzara anhu. Dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali beliau telah memperingatkan umat dan ini barakallahu fiikum bagaimana sifat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi segala kebaikan sudah beliau tunjukkan. Segala kejelekan beliau peringatkan. Sangat kasih sayang kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Kalau beliau tahu sesuatu yang itu kebaikan, mendatangkan pahala, ajar di sisi Allah, memasukkan ke dalam surga, beliau akan sampaikan. Beliau ajar umat mengerjakan. Jika beliau mengetahui sesuatu perkara, mendatangkan murka Allah, memasukkan ke dalam nar, api neraka, beliau akan peringatkan umat dan beliau. Maka barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan bacakan sebuah hadis yang dari satu sisi menunjukkan bagaimana kesayangan beliau alaihi salatu wassalam pada umat, menunjukkan pada jalan yang mendatangkan keselamatan di dunia wal akhirat. Diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah man najah, ya Rasulullah man najatu, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Dipertanya kepada dia, wahai Rasulullah, keselamatan itu apa? Ya ini maksudnya ma sababun najah, apa sebab keselamatan itu? Apa sebab keselamatan itu? Sebelum kita lanjut kepada jawaban dari Nabi alaihissalatu wassalam, pertanyaan sahabat itu juga suatu faedah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memiliki semangat untuk mereka bisa mengetahui sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka di dunia wal akhirah. Semangat dalam kebaikan. Sehingga sampai secara khusus datang kepada mereka ditanya, menajar, apa itu sebab keselamatan? Menunjukkan semangat mereka. Dan dari satu sisi kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana para sahabat itu paham betul bahwa agama itu dibangun di atas ittiba'ur rasul. Ibadah agama itu dibangun di atas mengikuti sabda-sabdanya rasul. Sehingga ketika mereka ingin selamat di dunia wal akhirah, bukan mereka-reka jalan sendiri-sendiri, tetapi datang kepada Nabi. Tanya, mananya? Apa itu keberuntungan? Apa itu keselamatan? Caranya bagaimana? Jadi tidak kemudian apa? Mereka-reka sendiri, ah saya mau begini saja. Saya mau begitu saja, tidak. Karena mereka paham, agama itu dibangun di atas ittiba' Rasul, mengikuti sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika mereka ingin selamat, datanglah kepada Nabi, tanya kepada Nabi, apa itu keselamatan? Bagaimana sebab keselamatan tersebut? Sehingga barakallahu fikum ini sangat berbeda sekali dengan generasi umat Islam di akhir ini, di mana mereka banyak yang berani, ya, kalau tidak bisa kita katakan istilahnya lancar begitu ya. Mereka itu berani membuat ide-ide statement-statement yang tidak berlandaskan sabdanya di Rasulullah SAW dinisbatkan kepada agama. Menurut saya yang cocok untuk kita orang Indonesia ya begini-begini, model yang seperti ini. Menurut saya yang cocok yang seperti ini, seperti ini. Tidak dibangun berlandaskan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Barakallahu. Berbeda dengan para sahabat. Mereka dengan karakter mereka masing-masing, mereka dengan yakni sukunya masing-masing datang kepada Nabi bertanya, selamat itu yang seperti apa wahai Nabi? Saya ingin selamat di dunia wal-akhirah, apa yang harus saya amalkan? Datang kepada siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Begitu Nabi alaihi salatu wasallam tunjukkan jalannya, mereka para sahabat adalah orang terdepan yang akan menjalankan wasiat dan nasihatnya. Demi apa? Selamat mereka di dunia wal-akhirah. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga memberi pesan kepada kita, kata beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad utitum. Kalian, pesan sahabat Ibnu Mas'ud, kalian tinggal mengikuti Nabi saja. Kalian tinggal mengikuti Nabi saja, jangan mengada-adakan perkara baru dalam agama. Sungguh kalian sudah tercukupi. Dia tercukupi apa? Kalau mengikuti Nabi sudah cukup. Karena bahkan itulah kita sampaikan dalam pendahuluan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap saat mencintai umat. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali apa? Dia telah mengingatkan. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali beliau sudah mengingatkan. Sehingga tugas kita adalah ittiba, ikut Nabi. Apa yang Nabi sabdakan, mari kita kerjakan. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam larang, mari kita jauhi. Lanjut kembali kepada hadis. Sahabat Qatadah bin Amir bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan? Itu maksudnya apa sebab keselamatan? Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, memberikan wasiat, pijakan kepada sahabat Qatadah bin Amir ini mengenai apa itu keselamatan. Beliau sebutkan tiga perangai. Beliau sebutkan tiga perangai yang merupakan sebab keselamatan di dunia wal akhirah. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, amsik 'alaika lisanak. Amsik 'alaika lisanak. Artinya apa? Jaga lisanmu. Jaga lisan. Maksudnya apa? Yakni sepantasnya seorang muslim memperhatikan setiap ucapan, setiap kata-kata yang dia ucapkan. Hendaknya tidaklah yang dia ucapkan kecuali yang baik. Hendaknya dia menahan dari mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek dan bermadharat. Dan di sana banyak hadis-hadis yang lain yang mengeluarkan makna ini. Bimbingan dari Nabi agar kita kaum muslimin betul-betul menjaga lisan kita. Semisal dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyusmit." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berucap yang baik, kalau tidak bisa, dia. Kalau tidak bisa, dia. Karena bisa jadi seorang itu mengucapkan sebuah ucapan yang dia anggap sepele, dia anggap ringan, dia anggap biasa-biasa saja, tetapi ternyata di sisi Allah itu besar urusannya. Ternyata di sisi Allah ucapan tadi membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti menjadi sebab dia terjatuh ke dalam jahannam. Ringan mungkin ketika ada urusan, mungkin ketika ya sekedar obrolan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Innal 'abda la yatakallamu fil kalimah min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah perkataan, katakan bil kalimat, mengucapkan sebuah kalimat, berbicara nih, ngomong nih, tetapi ternyata ucapan tadi min sukhtillah, termasuk yang dimurkai oleh Allah, termasuk yang apa? Dimurkai oleh Allah. La yulqi laha balan, yang si hamba tadi ketika mengucapkan tidak memperhatikan ucapan tadi. La yulqi laha balan, tidak memperhatikannya. Kata Ibnu Hajar, makna la yulqi balan yakni la yata'ammaluha bi khatirihi, dia tidak memperhatikan ucapan itu dalam benaknya. Wa yatafakkaru fi aqibatiha, dia tidak pikirkan nanti akibatnya apa. Wala yadhunnu annaha tu'athiru syai'an, bahkan dia tidak menyangka ucapan ini bisa punya pengaruh sesuatu pun sama sekali. Asal bicara saja nih. Ternyata dengan sebab ucapan tadi yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia berhenti hati dan dia akan terjatuh dengan sebab ucapan tersebut ke dalam jahannam. Subhanallah, sebuah ucapan, sebuah kalimat. Maka kata Ibnu Hajar, Al-Asqalani rahimahullah, hal ini semisal dengan firman Allah, وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, mereka sangka hal itu ringan, padahal itu besar, itu besar, agung, berat. Ini baru Allah. Sehingga kita harus punya perhatian betul-betul dengan lisan kita. Karena tadi pesan Nabi kepada Uqbah bin Amir, antum 'alaika lisan, jaga lisan, tahan lisan, jaga lisan, tahan lisan. Kita akan nukilkan sebuah ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ad-Da'wah Dawah, sebuah ucapan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, wa min al-'ujbi anna al-insana yahunu 'alayhi at-tahakkum wal-ihtiram min akl al-haram wal-dhulm wal-zina wal-sariqa wa-shurb al-khamr ومن نظر المحرر وغير ذلك, ويصعب عليه التحكم من حركة لسانه, termasuk perkara yang menghinakan. Bahwasanya seorang insan ada di antara mereka yang mudah baginya menjaga diri dari melihat yang haram, atau sebelumnya mudah dia menjaga diri dari memakan yang haram, dia mudah menjaga diri dari kezaliman, dari az-zina, dari mencuri, dari minum khamar, dari melihat yang haram, dan yang selain itu kemaksiatan-kemaksiatan yang lain dia mudah menjauhinya. Tetapi susah atas dia at-tahammu min harakatil lisani, berat bagi dia menjaga gerakan lisannya, yaitu ucapan-ucapannya. Hatta tara ar-rajula yusharu ilayhi bid-din waz-zuhd wal-ibadah, sampai engkau akan melihat ada seorang manusia yang dia dinisbatkan pada agama, artinya dia bukan orang sembarangan, dinisbatkan kepada agama, artinya dia orang yang beragama. Wazuhud, dia orang yang zuhud. Walibadah, dia orang itu ahli ibadah. Orang paham agama, zuhud dengan dunia, rajin pula ibadah, ahli ibadah. Kata Ibnu Qayyim, tapi orang ini wahyu yang terkandung di kalimat min sukhillah, la yulqi laha balan yazil bi kalimah al-wahidah minha ab'ad mimma bayna al-mashriq wal maghrib. Tetapi orang tadi mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kemurkaan Allah, yang dia tidak memikirkan ucapan tadi, tidak memperhatikan ucapan tadi, sehingga dengan itu dia tergelincir. Dan ucapan satu tadi dia tergelincir lebih jauh daripada timur dan barat. Ini ucapan dari Al-Qur'an. Jadi ini menggambarkan pada kita bahwa ini bukan perkataan ringan, sehingga digambarkan oleh beliau sampai pada orang yang sudah dinisbatkan pada agama, zuhud, ahli ibadah pun bisa terjatuh dalam ucapan-ucapan yang disitu mengandung kemurkaan Allah dan dia tidak memedulikannya. Apalagi kelasnya kita di sini yang jauh dari agama, masya Allah, kita dengan zuhud terhadap dunia juga tidak, ibadah pas-pasan saja, begitu-begitu saja. Sehingga betul lebih harus kita perhatian terhadap lisan kita. Sehingga intinya bagaimana? Intinya coba mari kita latih terus-terusan apa yang kita ucapkan. Sebelum keluar, sebelum diucapkan, kita pikir matang-matang. Ada sebuah pesan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah nukil oleh Imam Nawawi di dalam salah satu Muslim. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, beliau memberikan nasihat kepada kita, "Idza arada an yatakallam falyatafakkar." Jika seorang ingin berbicara, hendaknya berpikir terlebih dahulu. "Fa in dhahara lahu annahu la dharara 'alayhi akallam." Jika nampak pada benaknya bahwa ucapan tadi tidak ada mudharatnya, silakan berbicara. Wa in dhahara lahu fihi dhararun aw shakka fihi amsak. Tetapi jika nampak bagi dia pada ucapan ini ada mudharat atau bahkan syak, dia ragu ucapan ini manfaat atau mudharat, ragu, kata Imam Syafi'i, amsak, hendaknya dia itu menahan diri dari mengucapkan kalimat ini. Yang dia itu paham mengandung mudharat atau dia ragu ini mudharat atau manfaat, hendaknya dia menahan ucapan ini. Barakallahu yang adanya masing-masing kita terus berusaha menjaga masing-masing lisan kita, tentu tadi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ini adalah sebab najah, ini sebab keselamatan seorang di dunia wal akhirah. Itu masalah apa dunia dan akhirat? Betapa sering juga mafsadat duniawi munculnya dari salah ucap, ya kan? Apakah itu pertikaian, cekcokan, musuhan, bahkan keributan-keributan itu dengan adanya provokasi-provokasi semua dari lisan. Sehingga sekali lagi mari kita amalkan wasiat dari kami ini, kita ikuti bimbingan dari para ulama kita, menjaga apa yang kita ucapkan. Kemudian wasiat yang kedua dari Nabi, sebab keselamatan tadi yang pertama adalah amsik alaika lisanaka, tahan dan jaga lisanmu. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal yansa'ka baituka, wal yansa'ka baituka, hendaknya rumahmu menjadi sesuatu yang lapang bagimu, tenteram bagimu. Hendaknya rumahmu menjadi sesuatu yang lapang bagimu dan tenteram bagimu. Apa makna sabda Nabi ini? Ada beberapa penjelasan dari ulama. Yang pertama dijelaskan oleh Abdi rahimahullah, maksud hendaknya rumahmu menjadi sesuatu yang lapang dan tenteram bagimu, secara makna Al-Qasidi mengatakan yang tentunya hendaknya rumah itu menjadi tempat untuk kamu memperbanyak ibadah di dalamnya. Memperbanyak, menyibukkan diri dengan taat pada Allah. Berkhalwat di dalam rumah kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, salat sunnah, zikir, doa. Di rumah. Di rumah kita. Ini makna yang diterangkan secara makna oleh aktif. Jadi kita menempati rumah kita, menyibukkan diri di dalamnya, taat pada Allah, ibadah, berkhulwat. Makna yang kedua, ada yang menerangkan, ulama menerangkan bahwa maknanya adalah hendaknya kita lebih memperbanyak atau menempati rumah kita, tinggal di rumah ketika di luar sana pada kondisi-kondisi tertentu sedang banyak sekali fitnah-fitnah. Di luar banyak sekali gangguan, ujian, cobaan, fitnah yang kita khawatir kalau keluar terseret kita terkena mudharat kita. Maka hendaknya wa yusahka bil fitnah, rumah itu jadilah tempat yang lapang bagimu, tentram bagimu, tinggal di rumah. Jadi ini sifatnya kondisional, bukan terus menerus. Tapi apa? Ketika dia melihat kalau di luar banyak sekali fitnah, banyak sekali ujian cobaan, maka di rumah menyelamatkan agamanya, menyelamatkan agamanya. Ini makna yang mungkin. Ya, ketika dia melihat bercampurnya dia dengan manusia, tidak ada faedah, justru yang ada mudharat. Dia akan terseret ke dalam kejelekan, dia akan terseret kepada keburukan. Mending di rumah. Ini makna yang dari dua makna ini, dari satu sisi ada faedah tersirat yang bisa kita ambil, yaitu hendaknya kita memiliki perhatian dengan rumah kita. Coba, rumah nggak akan mungkin bisa jadi tempat yang kita berkhulwat untuk ibadah, taat pada Allah, untuk kita menjaga diri dari fitnah yang ada di luar. Kalau rumah itu sendiri tidak dibangun anggota keluarganya dengan ketaatan kepada Allah, kalau anak dan istri justru yang menjadi yang masalah, ya kan jadi nggak betah di rumah. Maka dari satu sisi ini ada pelajaran bagaimana kita hendaknya ada iman, ada perhatian dengan apa yang ada di rumah. Kewajiban bagi para suami untuk kita memberikan tarbiyah kepada putra putrinya, menjaga keluarganya, anaknya dari api. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Artinya masing-masing kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya dan bertanggung. Sehingga barakallahu fikum. Jadikan kondisi rumah itu nyaman memang untuk kita ibadah di dalamnya. Nyaman untuk kita di rumah sehingga tidak banyak keluar bercampur dengan manusia yang pada kondisi-kondisi memamorotkan agama kita. Nah, yang ketiga, makna yang ketiga yang diberikan, yang ketiga dari makna wajasa sampai juga, ada yang memaknakan hendaknya rumah menjadi sesuatu yang lapang bagimu, menenteramkanmu. Ada yang bermakna, yakni hendaknya kamu ridha dengan apa yang Allah bagikan untukmu, dari adanya pasangan, dari adanya anak-anak, dari adanya rezeki dan tempat tinggal. Ya, orang kalau tidak ridha dengan pembagian dari Allah, dia akan tetap di rumah. Ketika seorang pikirannya rumput tetangga lebih hijau, dia akan buka di rumahnya, pengennya di rumah tetangganya. Ya. Jadi kita punya pahala, ya, istri punya suami. Andainya ribut dengan apa yang Allah bagikan untuknya, inilah, alhamdulillah, ya, mendapatkan ya pasangan yang di luar sana para Allah itu banyak terjadi yang belum mendapatkan. Ada yang sudah mendapatkan, tapi kemudian apa terjadi percekcokan, perselisihan yang kemudian berakhir dengan perceraian dan sebagainya. Walhamdulillah kita memiliki pasangan yang saleh, salihah, yang menjalankan sholat lima waktu, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, sholat malam. Walhamdulillah. Yang pasti tidak ada yang sempurna. Ada saja kekurangannya. Tapi nanti kita hidup ini. Di luar sana banyak orang yang mengeluhkan, saya suami saya, istri saya tidak sholat. Bagaimana saya harus bagaimana? Sudah saya ajak, tetap sudah tidak mau sholat. Di sini sholat. Ini kan perkara yang memprihatinkan. Ridhalah dengan ada Allah. Demikian pula anak. Alhamdulillah diberikan kita rezeki oleh Allah, anak-anak yang sehat. Mereka beriman, beramal saleh. Jangan lihat terus anak itu, kok pintar ya anak itu ya, anak saya kok. Di sekolah, baginya sekian. Subhanallah, alhamdulillah. Di sana banyak yang belum memiliki anak. Di sana ada yang memiliki anak, tapi subhanallah. Ya, betul-betul tidak mengendali. Dan seterusnya. Kita lihat, kita kan yang Allah bagikan. Demikian juga harta, demikian juga tempat tinggal. Rumah kita cuma ada dua kamar. Ya, alhamdulillah dua kamar. Ada yang satu kamar. Oh, saya cuma satu kamar. Alhamdulillah ada rumah lagi yang punya rumah kontraktor. Ala kulihat. Kita lagi lihat. Jadikan rumah kita, apa yang kita punya ini di rumah dengan segala isinya, kita lihat dengan apa yang Allah bagikan. Kita lihat dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan. Unguru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Hendaknya kalian melihat yang lebih bawah dari kalian dalam urusan dunia. Jangan lihat yang lebih atas. Kalau kita lihat yang lebih atas, pasti tidak ada habisnya, kurang-kurang dan kurang seterusnya. Jadi kalau kita lihat yang lebih di bawah kita, kita masih banyak orang-orang yang jauh di bawah. Ini maksiat yang kedua. Walisaja baituka, dengan makna-makna yang sudah disebutkan, itu tidak menjadikan rumah kita tidak sibuk dengan ibadah di dalamnya. Kemudian jadikan rumah untuk apa menjaga diri dari fitnah kita yang di luar. Dengan kita berdiam di rumah, kita terselamatkan dari fitnah yang ada di luar dan hendaknya kita mensyukuri apa yang ada di dalam rumah kita dengan apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita. Yang terakhir, wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam bersama Tuqbah bin Amir yang merupakan sebab dari keselamatan, yakni wabki ala khafiyati, tangisilah dosa-dosa, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya apa? Sesalilah kesalahanmu, ya, sembari kau menangis takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada faedah untuk kita senantiasa muhasabah, ada introspeksi, ada evaluasi selama ini dosa apa yang sudah sering kita kerjakan, kesalahan apa yang sering kita kerjakan. Kita sesali itu semuanya, kita tangisi kesalahan-kesalahan kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya sahiran manusia sering salah, sering berbuat dosa, dulu berjahat kotor, karena sebagian keturunan Adam itu apa? Sering berbuat salah. Wakilul Fatahin Kawabu, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan bertobat, maka itu diri disesali kesalahan tersebut. Misalnya terdapat hadis yang lainnya, subhanallah, menunjukkan keutamaan tetesan air mata karena takut kepada ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Salasatun la tara a'yunuhum an nara, 'ainun harasat fi sabilillah, wa 'ainun bakat min khasyatillah, wa 'ainun kaffat 'an maharimillah." Ada tiga kelompok orang yang mata tiga kelompok orang ini tidak akan pernah melihat api neraka. Ya, ada tiga golongan orang yang mereka, mata mereka tidak akan melihat api neraka. Artinya apa? Akan masuk jannah, masuk surga. Tidak melihat api neraka. Mata yang seperti apa yang nanti di yaumil qiyamah tidak akan melihat api neraka, berarti masuk jannah. Yaitu yang pertama, ainun harasat fi sabilillah, mata yang tidak tertidur karena berjaga-jaga di jalan Allah. Itu ketika jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i, jihad yang syar'i. Butuh ada yang berjaga. Maka mata yang menahan yang tukar berjaga fi sabilillah, fadilahnya Allah akan jaga, tidak akan melihat api neraka pada hari kiamat. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata yang senantiasa menangis takut dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lindungi bahwa dia tidak akan melihat api neraka. Jadi kita barakallahu fikum harus berlatih mengusahakan untuk bisa meneteskan air mata karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyesali segala kesalahan-kesalahan dosa dosa yang kita kerjakan. Yang ketiga, ainun kaffat an maharimillah, mata yang menahan diri dari melihat yang Allah haramkan. Itu bukan pandangannya. Ghadwal basar, ya tundukkan pandangannya dari melihat yang haram. Maka ketika di dunia mereka menundukkan dari yang haram, dia mimpi Allah menjaga sehingga dia tidak akan melihat api neraka. Ini barakallahu fikum, menunjukkan fadilah menangis menyesali kesalahan takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan dari satu sisi juga ini mengajarkan kepada kita hari ini bahwa hendaknya kita sibuk dengan kesalahan kita. Jangan kita rabun. Kalau dengan kesalahan pribadi itu rabun, tidak jelas. Tapi kalau dengan kesalahan orang, jeli. Ya kan? Kita selingnya dengan kesalahan orang itu jeli. Itu gini, itu gini, itu gini. Nah kalau kita sendiri bagaimana? Ya saya baiklah. Subhanallah. Jadi ada faedah dari hadis ini. Wabihi ala khati'ati, menunjukkan kesibukan dirimu dengan kesalahan. Banyak-banyak kita lebih melihat kepada kesalahan kita. Jangan sampai ya, kita lebih sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang, tetapi lupa dengan kekurangan-kekurangan kita. Ada nasihat dari orang pun kita sudah tersinggung. Ya orang baik-baik kata kita memberi nasihat, terus kita tersinggung. Justru kita jauhi orang itu. Nah, kita bersyukur ada orang memberikan masukan dan nasihat kepada kita. Nah inilah tiga wasiat dari Nabi yang menjadi sebab keselamatan di dunia wal akhirah. Ya, satu jaga lisan, yang kedua dan yang kita jadikan rumah kita sesuatu yang lapang dan tenteram untuk kita, dan yang terakhir hendaknya kita menangisi kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan kita sampai dari kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi ilmu nafi untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.